Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dalam sifat salat nabi. Kita sampai pada bab qiraatuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatihah. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Fatihah. Nah, namun sebelumnya kami tambahkan faedah mengenai bahwasanya Al-Fatihah ini merupakan membaca Al-Fatihah dalam surat merupakan rukun dari rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, namun kerukunan Al-Fatihah ini bisa gugur, ya, bisa gugur. Nah, pada keadaan berikut ini. Nah. Disebut oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Syarhul Mumti, ya, pada jilid 3 halaman 84, ya, ketika beliau menyebutkan khilaf ulama tentang membaca Al-Fatihah apakah cukup pada rakaat, pada sebagian rakaat saja, ya, atau pada setiap rokaat. Nah, yang beliau rojihkan bahwasanya membaca Al-Fatihah la budda minna fi kulli rakaatin. Ya, wa hadza al-qaul huwa sahih. Bahwasanya mesti membaca Al-Fatihah, harus membaca Al-Fatihah pada setiap rokaat. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Nah, lima yali berdasarkan alasan berikut ini. Yang pertama, qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li musi fi salatihi hina wasafa lahu ar-raq'atal ula qala thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Dalil yang pertama bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang yang salatnya jelek. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensifatkan atau mensifati rakaat yang pertama. Istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan rakaat yang pertama kepada orang yang salatnya jelek tersebut. Karena apabila engkau mau berdiri maka ucapkanlah berdirilah menghadap kiblat, ucapkanlah takbir, bacalah Al-Fatihah, nam kemudian ruku dan tumaninah dan seterusnya, ya, sampai sujud, kemudian bangkit, kemudian Nabi SAW mengatakan summaf'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukan yang demikian pada salatmu keseluruhan. Ya, kemudian lakukan yang demikian pada salatmu keseluruhan. Yani lakukan, nah, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal dan seterusnya. Ana. Toy. Fakama anna ruku'a wa sujuda wal qiyama wal qu'uda arkan min kulli raka'atin fakadzalika qira'atil Fatihah wal afar. Maka sebagaimana ruku, sujud, berdiri, duduk merupakan rukun di dalam satu rakaat, maka seperti itu juga membaca Al-Fatihah, tidak ada bedanya. Ya, membaca Al-Fatihah wajib pada setiap rakaat. Ya, rakaat pertama, kedua sampai selesai. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muwadhabatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala qiraatiha fi kulli raka'atin. Dalil yang kedua adalah terus-menerusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca Al-Fatihah tersebut pada setiap rakaat. Walam yahfad anhu annahu akhalla biha fi rakaatin minar rakaat, dan tidak terjaga atau tidak diketahui, ya, tidak dihafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengosongkan membaca Al-Fatihah. Jadi Nabi tidak membaca Al-Fatihah pada satu rakaat dari rakaat-rakaat salat. Jadi tidak ada riwayat yang menjelaskan, ya, bahwasanya Nabi dan tidak membaca Al-Fatihah dalam satu rakaat dari rakaat-rakaat salat yang Nabi kerjakan. Ya, nah. Wala tasqutu illa an masbuqin adrokal imam rokian. Ini perhatikan kata Syekh. Dan tidak gugur. Jadi tidak gugur kewajiban membaca Al-Fatihah kecuali dari masbuk. Masbuk, orang yang ketinggalan sholat, ya. Masbuk yang mendapati imam dalam keadaan ruku. Ya, ingat, masbuk yang mendapati imam dalam keadaan ruku. Au qa'iman tsumma syara'a fiha wa khafa ayyafutahu ar-ruku qabla ayati maha. Atau orang yang berdiri, au qa'iman, mendapati imam berdiri, ya. Tsumma syara'a fiha, kemudian dia memulai pada salat tersebut, ya. Dia memulai, jadi orang yang masbuk tersebut. Ikut salat, wa khauf ayafutahu ar-ruku, dan dia khawatir luput, ya, khawatir luput atau ketinggalan ruku sebelum menyempurnakan Al-Fatihah. Sebelum menyempurnakan Al-Fatihah. Fa innaha fi hadhil hal tasqutu. Maka sungguh pada keadaan ini gugur. Gugur kewajiban atau kerukunan membaca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Wa dalilu dzalika hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu hina dakhala al-masjid wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana raki'an fa asra'a wa raka'a qabla ayasila ila shaf thumma istamarra fi salatihi falamma faragha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min salatihi qala ayyukum alladhi fa'ala hadha, qala Abu Bakr ana ya Rasulullah, qala zadakallahu hirsan wala ta'ud walam ya'murhu biqada'ir raq'ati allati adraka ruku'aha duna qira'atiha, ya, walau kanat ar-raq'atu ghairu sahiha la amarahu bi'adati roka kama amara al-musi'a fi sholatihi bi'adati as-sholah li'adamil ityan bi'arkaniha. Baik, dalilnya bahwasanya bisa gugur kewajiban membaca Al-Fatihah bagi orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku. Di masbuk, datang ke masjid, mendapati imam sedang ruku, ya. Nah, maka dia ikut ruku, ya, setelah takbiratul ihram kemudian ruku. Nah, ini dalilnya adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu ketika memasuki masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Ya, Abu Bakrah datang ke masjid dan kemudian mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku karena rukian. Fasra wa raka. Maka Abu Bakr ini kemudian bersegera ruku, bersegera mengikuti sholat dan ruku. Qabla ayyasila ila shaf, sebelum sampai ke barisan. Ya. Jadi sebelum sampai ke barisan, dia di pintu masjid, dia langsung takbiratul ihram langsung ruku. Setelah itu dia berjalan menuju shaf dalam keadaan ruku. Bisa paham ini? Ya. Nah, wa raka'a qabla ayyasila ila shaf. Dia ruku sebelum sampai ke shaf. Jadi dia rukunya dari pintu. Ya. Ruku dalam keadaan berjalan. Thayyib. Tsumma istamara fi sholati. Kemudian dia terus salat. Dia meneruskan salatnya. Ya, sebagaimana biasa mestinya. Ketika selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salatnya, Nabi mengatakan, siapa yang melakukan tadi ini? Siapa yang melakukan tadi ini? Ya, Nabi bertanya. Berkata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah menambah kepadamu semangat dan jangan kamu ulangi. Sampai sini hadisnya. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, dan Nabi SAW tidak memerintahkan Abu Bakr mengganti rokaat yang dia mendapati rukunya imam tanpa membaca Al-Fatihah. Ya, Nabi SAW kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, tidak memerintahkan Abu Bakr untuk mengganti rokaat yang dia mendapati ruku, yang dia mendapati ruku rokaat tersebut tanpa membaca Al-Fatihah. Ya. Walau kanat ar-raka'atu ghairu sahihah, dan seandainya rokaat yang Abu Bakr mendapati rukunya dan tidak membaca Al-Fatihah tersebut tidak sahih, ya, tidak sahih, benar-benar Nabi SAW akan memerintahkan Abu Bakr mengulangi rokaat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan orang yang sholatnya jelek mengulangi sholatnya karena orang tersebut tidak melakukan rukun-rukunnya. Nah, ini dalil dan bahwasanya kewajiban membaca Al-Fatihah tersebut bisa gugur, ya, atau kadang gugur bagi orang yang masbuk mendapati imam dalam keadaan ruku. Enam, atau mungkin sebagaimana kata saya tadi, dia datang ke masjid dan dia sempat takbiratul ihram, sempat berdiri, kemudian imam terus ruku, ya, yang gak mungkin bagi dia untuk membaca Al-Fatihah, maka yang demikian juga gugur kewajiban membaca Al-Fatihahnya. Ya, nah, tapi kalau dia sempat berdiri, dia mungkin sempat membaca separuh dari Al-Fatihah, kemudian dia ruku, imamnya ruku. Nah, tidak mungkin bagi dia menyempurnakan membaca Al-Fatihah, karena kalau membacakan menyempurnakan Al-Fatihah, khawatir akan apa ketinggalan rukunya. Jadi khawatir imam sudah bangkit lah dia belum ruku. Nah, maka yang demikian ikut imam dan nantinya mengganti. Kenapa? Karena dia dapat berdiri, ya, dan sempat membaca sebagian daripada Al-Fatihah. Al-Fatihahnya belum sempurna. Nah, ini. Wallahualam. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, wali anal qiyas yaqtadi dzalika. Fa inna qira'atal Fatihah ruknun fi qiyamin. Wa hadzal masbuq saqata anhu al-qiyam limutaba'ati imamihi. Falamma saqata anhu al-mahal saqata al-hal. Kama law qata'at yadu insanin fa innahu yasqutu anhu ghusluha fil wudu li'adami wujudi al-mahal. Dikarenakan kias juga mengharuskan demikian, ya. Maka sungguh membaca Al-Fatihah rukun, membaca Al-Fatihah rukun ketika berdiri, ya, di tempatnya membaca Al-Fatihah ketika berdiri. Tidak boleh, ya, membaca Al-Fatihah ataupun Al-Quran secara umum ketika ruku ataupun sujud. Baik, di tempatnya membaca Al-Fatihah ketika berdiri. Sedangkan masbuk ini, nah, saqatu anhu al-qiyam, gugur kewajiban berdiri, ya, dari masbuk tersebut limutabati imam, karena mengikuti imam. Ya, gugur kewajiban berdiri dari makmum tersebut. Kenapa? Karena dia mengikuti imam, karena imamnya sedang ruku. Ya. Nah, fala masaqatu anhu mahal saqatu al-hal. Maka ketika gugur dari masbuk tersebut, nah, tempatnya, ya, tempatnya yaitu berdiri, maka gugur pula hal, yaitu gugur pula kewajiban ataupun enam kewajiban membaca Al-Fatihah tersebut. Ya, gugur pula kewajiban membaca Al-Fatihah tersebut. Nah, sebagaimana seandainya tangan seseorang putus, ya, nah, misalkan, maka gugur kewajiban dari orang tersebut mencuci tangannya ketika wudhu. Bahkan ada tangan palsu, itu tangan palsu, ya, bukan tangan asli. Jadi kalau misalnya orang nam tangannya putus, ya, putus misalnya sampai pergelangan, berarti yang dicuci dari yang putus sampai sikut. Kalau putus sampai sikut, ya sudah tidak perlu dicuci. Kenapa? Karena sudah tidak ada tempat untuk mencucinya. Ya, tempat yang mau dicucinya enggak ada, maka gugur kewajibannya. Gugur kewajiban mencuci tangan tersebut ketika wudu. Nah, karena tidak ada, tidak ada tempat ataupun tidak ada tangan yang mau dicuci tersebut. Baik, bisa paham ini? Ya, nam, itu nam Al-Fatihah ini merupakan rukun. Ya, rukun-rukun sholat, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah dan dibaca pada setiap rakaat. Nam, akan tetapi kadang gugur kewajiban membaca Al-Fatihah tersebut. Ya, bagi masbuk, mana? Bagi masbuk yang datang ke masjid, nah mendapati imam sedang ruku, baik, kemudian atau dia sempat berdiri dan tidak memungkinkan bagi dia membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana kalau misalnya kita datang ke masjid mendapati imam sedang ruku, apakah kita ruku dari pintu kemudian berjalan? Tidak, kita datangin dulu soft, datangin dulu barisan, nah takbiratul ihram baru itu ruku. Sebagaimana di sini kata Nabi SAW, wala ta'ud. Ya, semoga Allah menambah kepadamu semangat dan jangan kamu ulangi perbuatan tersebut. Ya, nah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita masuk pada kitab Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, qiraatu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatihah. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat Al-Fatihah. Tsumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u ba'da Al-Fatihah surata ghairaha. Wa kana yutiluha ahyanan wa yuqasiruha ahyanan li'aridi safarin aw su'alin aw marolin aw buka'i sobiyin. Kama qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu jawaza sallallahu alaihi wa alihi wasallam tata yaumin fil fajr wa fi hadithin akhar shalla subha fa qara'a bi aqsari suratain fil Qur'an fa qila ya Rasulullah lima jawazta qala sami'tu buka sobiyin fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli faradtu an afragha lahu ummahu. Taib. Wa kana yaqul inni adkhulu la adkhulu fi sholati wa ana uridu itolataha fasma buka sobiyi fa tazawwaj fi sholati mimma a'lamu min syiddati wujdi ummihi min bukaihi. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setelah membaca surat Al-Fatihah surat yang lainnya. Wa kana yutiluha ahyanan wa yuqasiruha ahyanan. Dan kadang-kadang Nabi memanjangkan bacaannya dan kadang-kadang Nabi memendekkan bacaannya. Jadi kadang Nabi membaca surat ya yang panjang setelah Al-Fatihah tersebut dan kadang Nabi membaca surat yang pendek. Nah, kenapa? Li'aridi safar, karena sedang safar ya, atau karena batuk, su'al ya, karena sakit batuk misalkan ya, sedang membaca kemudian batuk-batuk ya. Aw lima aw maradin, atau karena sakit. Ya. Atau karena mendengar tangisan anak kecil buka sobiin. Ya, nah. Misalkan ya, antum sebagai imam kemudian mendengar tangisan anak kecil. Ya, nah. Tadinya antum mau memanjangkan tapi kemudian dipendekkan. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan di sini. Sebagaimana berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu jawaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam memendekkan 6. Nabi SAW memendekkan suatu hari pada sholat fajar. Nabi memendekkan bacaan sholat ya, pada sholat fajar. Pada hadis yang lain, sholat subha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh. Faqara biaksari suratain fil Quran. Maka Nabi membaca dua surat yang pendek dalam Al-Quran. Ya, jadi tidak biasanya. Maka ditanya, ya, ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima jawazta, kenapa engkau memendekkan sholat? Ya, atau memendekkan bacaan? Qala, Nabi SAW berkata, sami'tu buka sobi'in, aku mendengar tangisan anak kecil. Fadonantu anna ummahu ma'ana tusoli. Maka aku menyangka bahwasanya ibunya, ibu anak kecil tersebut, sholat bersama kita. Ya. Fa'aratu an afrogo lahu ummahu. Maka aku ingin meluangkan waktu, memberikan waktu kepada ibunya untuk mendiamkan anaknya. Ya, afrogo lahu memberikan meluangkan waktu, ya, memberikan kesempatan. Baik. Jadi nah. Pada hadis yang lain, wa kana yaqul, dan Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la dukhulu fi sholati wa ana uridu itolataha." Aku benar-benar melaksanakan salat, ya, la dukhulu fi shalah. Benar-benar melaksanakan salat. Wa ana uridu itolataha, dan aku ingin memanjangkan salat tersebut. Ya, ingin memanjangkan salat tersebut. Fa asma'a buka'a asabi. Oh, fasmau. Maka aku mendengar tangisan anak kecil. Fatajawaz fi solati mimma a'lamu min syidati wujdi ummihi min bukaihi. Maka aku ringankan, aku pendekkan, ya, solatku itu karena aku mengetahui gelisahnya, syidati wujdi, gelisahnya uminya, gelisahnya ibu anak kecil tersebut karena tangisannya. Enam. Baik. Jadi enam, ya, bacaan surat setelah Al-Fatihah, ya. Dan ya, tidak mesti panjang terus, tidak mesti pendek terus, ya. Enam. Baik, kadang-kadang dipanjangkan, kadang-kadang dipendekkan. Enam. Dan seandainya misalkan, ya, antum meniatkan untuk memanjangkan sholat, kemudian ada sesuatu, ya, yang mengharuskan, bukan mengharuskan ya, ada sesuatu yang kemudian ya, menghalangi dari untuk dipanjangkan, ya, tidak mengapa antum memendekkannya, ya, tidak mengapa, ya, sebagaimana pada hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Baik. Wa kana yabtadi'u min awali surati wa yukamiluha fi aglabi ahwali. Dan Nabi SAW memulai dari awal surat dan menyempurnakannya pada kebanyakan keadaannya, atau seseringnya. Jadi Nabi SAW seringnya membaca dari awal surat sampai selesai dalam satu rokaat. Ya. Baik. Wa kana wa yaqul u'tu kulla suratin hadduha minar ruku wasujud. Dan Nabi SAW mengatakan, berikanlah oleh kalian setiap surat bagiannya dari ruku dan sujud. Wa fi lafdin likulli suratin raka'ah. Dan pada lafaz yang lain, pada setiap rakaat, pada setiap surat, ya, atau untuk setiap surat satu rakaat. Ya, satu rakaat dibaca dalam setiap satu surat dibaca dalam setiap rakaat. Ya. Wa kana taratan yuqasimuha fi raq'ataini wa taratan yu'iduha kullaha fi raq'ati atsaniyah. Dan kadang-kadang Nabi membagi satu surat pada dua rakaat. Ya, satu surat dibagi pada dua rakaat. Dari awal, dari pertama sampai tengah misalkan, setelah itu dari tengah sampai akhir. Dari rakaat berikutnya. Ya. Dan kadang-kadang Nabi mengulangi surat tersebut seluruhnya pada rokat yang kedua, Ya, kadang-kadang Nabi mengulangi surat yang dibaca pada rokat yang pertama diulangi pada rokat yang kedua. Ya. Nah, ya misalkan apa? Membaca Qul Huwallah pada rokat yang pertama, pada rokat yang kedua Qul Huwallah lagi, tidak mengapa. Ya, nah. Atau misalkan antum mau membaca 6 surat yang panjang, misalkan surat Al-Baqarah pada rokat yang pertama, pada rokat yang kedua surat Al-Baqarah lagi, tidak mengapa. Ya. Nah. Baik. Wa kana ahyanan yajma'u fi raq'atil wahidah baina suratain aw akthar. Dan kadang-kadang Nabi SAW menggabungkan pada satu rakaat dua surat atau lebih. Kadang-kadang Nabi menggabungkan dalam satu rakaat dua surat atau lebih. Ya, misalkan pada rakaat pertama membaca misal Al-Fatihah, setelah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, yang pendek-pendek misalnya. Atau misalkan setelah membaca Al-Fatihah, ya, antum membaca Amma yatasaalun, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, misal. Atau dan seterusnya. Ya, nah. Jadi kadang-kadang Nabi SAW menggabungkan dalam satu rakaat beberapa surat. Ya, beberapa surat. Wa qad kana rajulun minal ansor ya ummuhum fi masjid Quba wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi iftataha bi kul huwallahu ahad hatta yafrugu minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dhalika fi kulli raq'atin fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taftatihu bihadhi surah thumma la taro anha tujzi'uka hatta taqra'u bi ukhra fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra' bi ukhra faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu ayya ummahum wa ruhu falamma atahum annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbaruhu al-khabar faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma yahmiluka ala luzumi hadhi surah fi kulli raqatin faqala inni uhibbuha faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dan sungguh ada seseorang dari kalangan Ansor, dia mengimami teman-temannya di Masjid Quba. Ya, mengimami ya masyarakat di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha surata yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi iftataha bi Qul Huwallah. Orang tersebut ya setiap memulai surat nah dia membacanya, dia membacakan untuk mereka, ya, untuk jamaahnya di dalam sholat tersebut. Apa yang dia baca? Yaitu dia membaca Qul Huwallahu Ahad. Di surat Al-Fatihah dia membaca Qul Huwallahu Ahad hatta yafrugh minha, sampai selesai. Thumma yaqra'u surata ukhra ma'aha, kemudian dia membaca surat yang lain bersama surat Al-Ikhlas tersebut. Ya, selesai surat Al-Ikhlas, ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian dia membaca surat yang lain lagi. Ya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raqatin. dan dia lakukan hal tersebut pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Ya, rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Ikhlas, misalkan Al-Falaq. Pada rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian An-Nas misalkan. Ya, terus begitu. Ya. Surat Al-Ikhlasnya tidak ditinggalkan. Nah, maka teman-temannya berbicara kepada imamnya ini. Dia, mereka mengatakan, sesungguhnya kamu memulai dengan surat ini. Memulai dengan surat ini, surat Al-Ikhlas. Kemudian dia melihat bahwasanya teman-temannya tidak menyenanginya, tidak membolehkan. Ya. Sehingga kamu membaca surat yang lain. Jadi kamu membaca surat Al-Ikhlas, ya, atau kamu meninggalkannya dan kamu membaca surat yang lain. Maka berkata imamnya ini, ya, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian suka untuk aku imami, maka aku akan melakukan yang demikian. Dan jika kalian tidak suka untuk aku imami, ya, maka aku akan tinggalkan kalian. Ya, silakan pilih atau tunjuk imam yang lain. Sementara mereka melihat bahwasanya temannya ini, imamnya ini termasuk yang paling afdol di antara mereka. Nah, yang paling afdol. Dan mereka tidak mau kalau diimami oleh yang lainnya. Nah, maka ketika ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mereka pun melaporkan, mereka pun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai fulan." Ini berkata Nabi berkata pada imam tersebut, "Wahai fulan, apa yang menahanmu? Apa yang mencegahmu untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadamu oleh teman-temanmu? Dan apa yang menyebabkan kamu menetapi atau senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini pada setiap rakaat?" Orang ini menjawab, ya, imamnya menjawab, "Ini uhibbuha. Sesungguhnya aku mencintainya." Itu aku mencintai surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas tersebut. Nah, faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas tersebut memasukkanmu ke dalam jannah." Masukkanmu ke dalam jannah. Enak. Ini syahid di sini bahwasanya boleh membaca dua surat atau lebih, ya. Dalam satu rakaat. Dan boleh mengulangi, bacaan pada rakaat pertama dibaca kembali pada rakaat yang kedua. Ya. Nah. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Nah, kalau kita yang tanyakan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mm-hmm.